Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواتي الكرام وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, kita dipertemukan di salah satu masjid min masajidillah. Kita dipertemukan dalam keadaan kita beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wal qadar. Dalam keadaan kita beriman kepada apa yang Allah wajibkan untuk kita mengimaninya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, ashabul kiram, dan seluruh kaum mukminin yang mengikuti jalan beliau dengan ihsan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita manfaatkan kesempatan untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain dengan kebenaran dan kesabaran, agar kita mendapatkan rahmah dari Allah Jalla wa'ala, dan agar kita diselamatkan dari khusran, kerugian, sebagaimana Allah sebutkan di dalam suratul Asr tentang hamba-hambanya yang selamat dari kerugian. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan duduknya saya di sini tidak lain adalah sekedar mengingatkan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, wa illa alhamdulillah di tempat ini ada asatidzah al-kiram yang tentu telah menyampaikan dan senantiasa memberikan fawaid ilmiah wan nasaih, dan nasihat-nasihat yang bermanfaat bagi antum semuanya. Namun setidaknya kalimat, dua kalimat yang akan kita sampaikan semoga bermanfaat bagi al-mutakallim, bagi saya pribadi dan juga bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas sebuah tema tentang gaur al-usrah al-muslimah li al-mujtama, peran keluarga muslim atau keluarga-keluarga muslim di tengah masyarakat. Nah, ini tema pembahasan kita semuanya. Yakni kita akan membahas bahwasanya keluarga-keluarga yang ada di tengah masyarakat itu memiliki peran yang sangat besar bagi baiknya mujtama, masyarakat. Demikian pula jeleknya mujtama, jeleknya masyarakat itu juga tidak lepas dari jeleknya keluarga-keluarga yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, dan sebagai mukaddimah pembahasan kita, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, kita akan mengingatkan tentang perkara yang kita yakini bersama, yaitu tentang kamaluddin, kesempurnaan agama Islam. Hadza syai' na'taqiduh. Ini perkara yang kita yakini dan tidak boleh tidak bagi seorang muslim kecuali dia meyakini bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang apa? Sempurna. Iya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, hadza min fadlillah alaina wa 'alan nas. Ini termasuk keutamaan Allah atas kita semuanya dan seluruh manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama Islam sebagai agama yang sempurna. Telah diturunkan sebuah ayat yang agung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat, Yaum Arafah, pada hari Arafah, pada tahun 10 Hijriah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam menunaikan ibadah haji bersama kaum muslimin. Turun ayat yang agung, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, kata Allah Jalla wa'ala, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Akmaltu lakum dinakum. Ya, aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Yani al-Islam. Alladhi ja'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah aku sempurnakan. Dan aku telah sempurnakan bagi kalian nikmatku, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Ayat ini, ikhwatil kiram rahiman wa rahimakumullah, adalah ayat yang azimah, ayat yang sangat agung, yang menunjukkan bahwasanya agama Islam ini tidak menyisakan sedikit pun perkara yang dibutuhkan oleh manusia kecuali telah dijelaskan di dalam agama yang mulia ini. Juga ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan atas manusia dalam urusan dunianya atau akhiratnya kecuali Islam telah memberikan peringatan kepada manusia atas kejelekan-kejelekan tersebut, sekecil apapun kejelekan telah diperingatkan, sekecil apapun kebaikan telah dijelaskan dalam syariat ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sehingga para ulama seperti Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat ini, ya, menjelaskan bahwasanya agama ini tidak perlu untuk ditambahi lagi. Ya, kalau perlu ditambah berarti belum sempurna, kan demikian ya. Kalau sempurna berarti tidak butuh untuk ditambahi. Tidak pula dikurangi. Hadatin qad kamul. Agama ini telah sempurna. Akmalahu Allah Jalla wa'ala. Telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sekali lagi wajib bagi kita untuk meyakini hal tersebut. Wajib bagi kita untuk meyakini hal tersebut. Sebagai seorang muslim. Jangankan seorang muslim. Ada seorang kafir datang kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang kafir, bukan muslim, datang kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu memberikan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan segala sesuatu. Datang seorang kepada Salman, kemudian dia mengatakan, ya Salman, laqad allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Wahai Salman, sungguh nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, termasuk permasalahan khira'ah, ya, tentang buang hajat. Adab-adab yang harus dilakukan oleh seorang ketika buang hajat. Dijelaskan oleh nabi kalian. Nah, ini orang tidak beradab. Sesungguhnya nabi kita juga nabi dia juga. Tetapi dia mengatakan, laqad allamakum nabiyukum. Sungguh telah mengajarkan kepada kalian, nabi kalian. Nah, kulla syai. Segala sesuatu. Hattal khira'ah. Sampai masalah khira'ah. Maka Salman mengatakan, ajal, naam, demikian itu kita dapatkan. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan segala sesuatu, termasuk khira'ah. Bagaimana kita menghadap ketika buang hajat, tidak boleh menghadap kiblat membelakanginya. Tidak boleh kita beristinja dengan tangan kanan. Tidak boleh kita beristinja dengan batu, kurang dari 3 batu. Iya. Ini pengakuan dari seorang kafir. Lalu bagaimana dengan seorang muslim yang telah Allah beri hidayah Islam? Maka sangat menyedihkan kalau ada seorang muslim yang masih mencari jalan yang lain untuk mendapatkan masalih, maslahat-maslahat. Dan sangat menyedihkan kalau ada seorang muslim yang masih mencari jalan yang lain untuk menyelesaikan problema yang sedang dia hadapi. Mungkin karena jahil, jelas ini. Atau sebab yang lain, karena hawa nafsu atau yang lain. Tetapi intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, perlu untuk kita saling mengingatkan bainana di antara kita semuanya. Dan kita juga sampaikan kepada seluruh kaum muslimin, bahwasanya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia ada jawabannya di dalam agama yang mulia ini. Ada di dalam Al-Quranul Karim dan juga ada di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini muqaddimah yang pertama, ikhwatil kiram. Dari sini, maka kita masuk pada masalah yang kedua. Kalau ada pertanyaan, apakah Islam memberikan perhatian kepada keluarga-keluarga di tengah-tengah masyarakat? Atau Islam tidak memberikan perhatian? Jawabannya sudah jelas. Bahwasanya Islam, hadzal din al-azim, agama yang mulia ini telah memberikan perhatian yang sangat untuk terbentuknya keluarga yang baik, keluarga yang mulia, keluarga yang penuh dengan keberkahan dari Allah jalla wa ala. Ya. Taib. Islam telah memberikan perhatian itu. Jangankan masalah keluarga. Masalah keluarga itu masalah besar. Kalau bicara keluarga berarti berbicara suami, berbicara apa? Istri, berbicara anak-anak, berbicara cucu, berbicara apa namanya kakek, nenek, ya, berbicara kerabat, macam-macam. Berbicara hal-hal yang terkait dengan muamalah baina zaujain, muamalah baina al-abna wa al-aba, muamalah antara anak-anak dan orang tua, ila akhirih. Kalau masalah khira'ah, masalah adab buang hajat saja diterangkan. Ya. Apalagi masalah yang terkait dengan usar, keluarga, keluarga muslimah. Tentu Islam ya memberikan perhatian yang sangat besar. Islam memberikan perhatian yang sangat besar di dalam permasalahan apa? Ya, keluarga ini. Nah, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan beberapa contoh adillah. Kita akan sebutkan beberapa contoh dalil. Ya, yang insyaAllah ta'ala dalil-dalil ini akan kita bahas ya, di kesempatan kita bersama. Ya. Kita sebutkan dulu al-adillah nusus minal kitabi was sunnah. Dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah. Ya. Yang memberikan perhatian tentang mada, tentang usrah, tentang keluarga. Yang menunjukkan bahwasanya Islam betul-betul memberikan perhatian penting, perhatian besar pada masalah keluarga. Di antaranya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh illa taf'alu takun fitnah fil ardh wa fasadun kabir." Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Jika datang kepada kalian wahai aulia, wahai para wali. Datang kepada kalian seorang laki-laki yang ingin meminang putrimu, ingin meminang saudarimu, ya. Dan orang tadi adalah orang yang baik agamanya dan baik akhlaknya. Kamu ridhoi agamanya dan juga apa? Akhlaknya. Fazawwijuh. Maka nikahkanlah dia. Kalau engkau tidak melakukan itu, ya, tidak memilih orang-orang yang baik agamanya, orang-orang yang baik akhlaknya, maka sungguh akan terjadi fitnah, kerusakan, kejelekan yang sangat besar. Ya. Kemudian juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Bisa jadi karena ya lima liha karena hartanya, wali jamaliha bisa juga karena kecantikannya, wali hasabiha atau karena ya hasabnya yang bagus, ya, nasabnya yang mulia, statusnya yang tinggi, au lidiniha atau karena apa? Agamanya. Wanita itu dinikahi karena ini. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, ya, fadhfar bidzatiddin. Ya, perhatikanlah dan dapatkanlah wanita, perhatikan agamanya. Maka sungguh engkau akan beruntung. Engkau akan mendapatkan kebaikan. Iya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dua hadis ini, ya, hadis yang pertama dan hadis yang kedua jelas menunjukkan perhatian Islam dalam keluarga. Sebelum terbentuknya keluarga. Jadi perhatian Islam itu jauh sebelum keluarga itu terbentuk. Orang mau membangun keluarga yang terdiri dari suami dan istri, ini masih sendiri-sendiri. Ya, masih single, masih bujang, yang ini masih sendirian. Thoyyib akan membangun sebuah keluarga. Rasul memberikan arahan. Rasul memberikan bimbingan. Bagaimana agar terbentuk, terwujud ushoh keluarga muslimah, muslim yang baik. Apa yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki ketika meminang? Wanita yang bagaimana yang dipilih? Demikian pula ada irsyad, bimbingan dari Nabi SAW untuk aulia, untuk para wali. Ya, melihat siapa orang-orang yang akan meminang putrinya. Dua arah sekaligus Nabi SAW memberikan perhatian, tidak timpang. Bukan hanya satu arah. Taib. Ini menunjukkan sekali lagi kesempurnaan agama apa? Islam. Ya, kalau hanya satu arah saja, tidak bisa, rusak. Tetapi semua arah. Ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Nah. Ketidaktepatan seorang dalam memilih calon pendampingnya. Ketidaktepatan seorang wali di dalam menerima siapa yang meminang putrinya. Dan penyimpangan dia dari Alkitab wa Sunnah dalam bab ini akan mengakibatkan mafsadah yang azimah, mafsadah yang besar. Betul terwujud sebuah keluarga, namun keluarga yang tidak baik. Keluarga yang penuh dengan masyakil. Keluarga yang penuh dengan kerusakan. Keluarga yang penuh dengan kejelekan. Keluarga yang penuh dengan mafasid. Yang mafsadahnya bukan hanya menimpa keluarga itu, namun juga keluarga-keluarga yang lain yang berada di sekitarnya. Ya. Dan sungguh ketika ada kerusakan keluarga dengan sebab seorang wali, seorang ayah memberikan pilihan yang salah untuk putrinya, semua yang terjadi dalam keluarga putrinya ini menjadi beban dan tanggung jawab bagi apa? Walinya. Karena dia yang menjadi sebab. Datang lelaki yang sholatnya bolong-bolong, ya, tukang rokok, cuman memang datang pakai Mercedes, pakai mobil mewah, tampak dia memiliki harta yang banyak, hanya karena itu dia nikahkan putrinya dengan dia, padahal agamanya tidak baik, akhlaknya tidak apa, tidak baik. Maka yang menjadi atau seandainya terjadi kejelekan-kejelekan, orang tuanya, walinya, ya, bertanggung jawab atas semua apa yang terjadi. Iya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ini sebelum terwujudnya usrah. Sebelum terwujudnya apa? Usrah, keluarga. Islam telah memberikan perhatian. Taib. Setelah terwujudnya usrah. Nabi alaihi salatu wassalam, ya, atau agama ini mengajarkan agar usrah itu baik. Ada bimbingan untuk para suami, ada bimbingan untuk para istri. Qala Allahu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa asiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Ini bimbingan dari Allah Jalla wa'ala. Untuk siapa? Untuk para suami. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Sebuah ayat yang demikian jelas. Semua perkara yang ma'ruf, ya, diperintahkan untuk kita sebagai seorang suami, ya, untuk mempergauli istri kita. Baik ma'ruf dari sisi ucapan, baik ma'ruf dari sisi pemberian, baik ma'ruf dari sisi perbuatan, baik ma'ruf dari sisi tarbiyah, baik ma'ruf dari sisi menyelesaikan masalah. Ya. Masuk semuanya di situ dalam ayat yang mulia ini. Nah. Dan Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan ayat ini. ayat yang sudah jelas dijelaskan lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam fi qaulihi wa fi fi'lihi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dengan istrinya. Dan aku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dengan istri-istri beliau. Ya. Maka ucapan Nabi ini darsun azim, pelajaran yang sangat besar bagi kita semuanya. Di situ ada dorongan untuk kita berbuat baik kepada keluarga kita, kepada istri-istri kita. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan kebaikan, karena kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Nabi mengatakan sebaik-baik kalian. Dan ini pintu kebaikan. Pintu kebaikan bagi kita para suami untuk mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah. Berbuat baik, berbuat ma'ruf kepada apa? Istri-istri kita. Nah, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Dan lebih-lebih tegas lagi. Dan ini demikian masuk ke dalam dada-dada para sahabat. Di saat-saat akhir menjelang perpisahan Nabi dengan para sahabat, sebagian sahabat tidak ketemu lagi dengan Nabi. Yaitu pesan Nabi yang beliau sampaikan ketika haji wada. Ketika haji wada. Ketika beliau haji wada, ya, beliau melakukan sekian banyak khutbah. Khutbah di Arafah, khutbah di Mina. Ya. Beliau menyampaikan dalam khutbah-khutbah beliau qawaidil Islam, qawaidid din. Dan pesan-pesan yang azimah, yang sangat agung. Dan di antara pesan itu adalah pesan Nabi alaihi salatu wassalam kepada kaum mukminin untuk bertakwa kepada Allah, untuk berbuat baik kepada istri-istri mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang maknanya, ya ayuhan nas, ittaqu fin nisa, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Di saat kaum muslimin kumpul semua ketika itu. Ya. Mungkin tidak ada ijtima yang lebih besar dari ijtima ketika itu. Ketika haji apa? Wada. Karena memang Nabi alaihi salatu wassalam, ya, di tahun itu, di tahun 10 Hijriah, beliau mengumumkan kepada seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru. Mengumumkan, menyampaikan bahwasanya beliau akan melakukan haji di tahun itu. Tahun 10. Ya. Yang demikian itu menjadikan kaum muslimin semuanya bersemangat, berbondong-bondong datang ke Madinah. Untuk apa datang ke Madinah? Ingin haji bersama dengan Nabi. Penuh Madinah ketika itu. Yang tidak bisa ke Madinah dan mendengar berita itu, ya, mereka datang dari tempat mereka, ada yang dari Yaman, ada yang dari, ya, sampai wanita yang hamil tua pun ikut haji. Baik, bisa dibayangkan tak? Hamil tua ini berangkat haji, lihirsihim, karena semangat mereka fi suhbati khairil bariyah. Semangat mereka untuk bisa bersama dengan sebaik-baik makhluk Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu istrinya Abu Bakar As-Siddiq, Asma bintu Umais. Ketika baru sampai di miqat di Dzulhulaifah, belum mulai ihram, belum mulai talbiyah, sampai di Dzulhulaifah baru mau mulai, tiba-tiba melahirkan. Di mana? Di miqat melahirkan. Ya. Yani beliau berangkat haji dalam keadaan apa? Hamil tua. Di saat-saat kelahirannya, kelahiran putranya Muhammad ibn Abi Bakar Siddiq. Nah, wabillahi taufiq. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang seharusnya dilakukan oleh Asma? Nabi merintahkan untuk mandi. Mandi ihram, meskipun dalam keadaan apa? Nifas. Asyahid intinya, kaum muslimin berkumpul banyak ketika apa? Haji Wada. Ketika Haji Wada. Dan di saat itu Nabi berpesan kepada kaum muslimin untuk berbuat baik kepada siapa? Istri-istri mereka. Nabi menyampaikan di saat Haji Wada. Di saat manusia semua berkumpul. Di hari-hari yang agung. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan wasiat yang beliau sampaikan adalah wasiat-wasiat yang azimah. Wasiat yang agung. Wasiat yang sudah seharusnya diperhatikan oleh setiap muslim. Bukan wasiat-wasiat seperti wasiat-wasiat kita. Yang menyampaikan adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat-saat menjelang wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Di saat berkumpulnya manusia. Di dalam ibadah yang sangat agung. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tentang istri-istri kalian, berbuat baiklah kepada kalian, lalu mereka, berbuat baiklah kepada istri-istri kalian. Kenapa demikian? Karena ingat, kalian mengambil mereka dari wali-walinya, ya, sebagai amanah. Dan furujuhun halal bagi kalian dengan kalimat Allah Azza wa Jalla. Nah, kalian sudah mengambil dengan amanah Allah, dengan kalimat Allah, kemudian tidak berbuat baik. Ini perkara yang besar. Nah, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, ini tiga dalil kita cukupkan. Yang pertama adalah firman Allah, wa'ashiruhunna ilma'ruf, juga firman atau sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum khairukum li ahli, dan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayuhan nas ittaqu fin nisa ila akhirih. Ini adalah ya bimbingan Nabi kepada siapa? Para suami. Setelah terbentuknya usrah, setelah terbentuknya sebuah keluarga. Nah, soal, apakah bimbingan Nabi hanya satu arah saja? Perintah agar suami berbuat baik kepada istri-istrinya. Atau juga bimbingan Nabi ditujukan kepada para istri. Nah, Islam agama yang sempurna. Tidak menjelaskan satu sisi, meninggalkan sisi yang lain. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wasalam juga mengajari para wanita agar mereka betul-betul taat kepada para suami mereka. Dan menjanjikan untuk mereka kaum wanita dengan pahala yang besar. Kata Nabi alaihi salatu wasalam yang maknanya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, aw kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika seorang wanita, seorang istri, dia menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, salat lima waktu dijaga. Dijaga rukun-rukunnya, dijaga kewajiban-kewajibannya, dijaga surut, syarat-syaratnya. Salat lima waktu. Wasamat syahroha, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, menjaganya dengan baik. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, kemaluannya. Wa ta'at ba'laha, dan dia mentaati siapa? Suaminya. Mentaati suaminya. fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Disuruh buatkan kopi, buat kopi. Disuruh apa namanya, ya, bangunkan suami, saya capek sekali mau tidur, tolong nanti bangunkan jam sekian. Ya. Dia ngantuk, tahan coba, dia bangunkan suami. Nah, disuruh, nah, ini dan itu, dalam perkara yang apa tadi? Ma'ruf, dia taati. Nikmat sesungguhnya kaum wanita itu. Di rumah, menjadi seorang malikah, seorang putri yang dipingit, seorang putri yang terhormat, dimuliakan oleh agama yang mulia ini. Nah, menempuh ini semuanya, apa pahalanya? Nanti pada hari kiamat, ya, akan dikatakan kepada wanita ini, masuklah kamu ke dalam jannah dari pintu jannah manapun yang kamu suka. Allahu Akbar. 8 pintu disuruh milih. Pintu manapun. Kemuliaan yang luar biasa, ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Ketika orang yang rajin puasa dipanggil dari pintu khusus Babu Royan. Yang lain juga demikian, ada yang dipanggil hanya dari satu pintu. Tidak bisa lewat yang lain. Tetapi hadhil mar'ah, wanita ini, ya, diberi pilihan untuk masuk ke dalam jannah dari pintu manapun yang dia suka. Kemuliaan yang luar biasa, ikhwatil kiram. Kemuliaan. Baik. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam juga memperhatikan, ya, para istri agar terwujud keluarga yang baik. Bagaimana istri itu bermuamalah dengan suami dengan muamalah yang apa? Yang baik. Dari dua arah sekaligus. Suami dibimbing, istri juga dia apa? Dibimbing. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain, ya, terkait dengan masalah seorang wanita yang akan berpuasa, ya, sementara suaminya hadir di hadapannya, ya, puasa sunnah. Dia tidak boleh berpuasa kecuali dengan izin siapa? Suaminya. Dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban seorang istri atas suaminya. Namun yang kita sebutkan ini hanya bab tadzkir, untuk mengingatkan saja bahwasanya Islam di samping memperhatikan keluarga sebelum terwujudnya keluarga itu, kadzalik, demikian pula Islam memberikan perhatian, ya, kepada keluarga-keluarga muslimah setelah terwujudnya apa? Keluarga. Nah, ini perlu diperhatikan, ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Berikutnya yang namanya keluarga itu tentu berharap ada keturunan. Bertambah besar keluarga itu. Tadinya seorang diri menjadi berdua. Nah, baik, setelah berdua muncul, lahir anak pertama, lahir anak kedua. Nah, tambah besar, tambah besar, tambah banyak. Nah, apakah Islam berhenti di dalam memperhatikan usrah muslimah, usar muslimah, keluarga-keluarga muslim hanya sampai ketika mereka baru berdua saja? Ternyata tidak, ikhwatil kiram. Dilanjutkan. Bagaimana Islam membimbing orang tua, ayah, ibu, untuk mentarbiah putra-putrinya dengan tarbiah yang salihah, tarbiah yang baik, tarbiah yang mulia, tarbiah yang, ya, dibangun di atas Al-Kitab was Sunnah. Demikian banyak dalil minal Qur'ani was Sunnah, dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan Islam memberikan perhatian, ya, di dalam apa namanya? Tarbiyah. Di dalam apa? Tarbiyah. Seperti misalnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Setiap yang terlahir itu, bayi-bayi yang lahir, lahir dalam keadaan apa? Fitrah, yakni Islam. Kata fi ba'dir riwayah, yakni Islam. Dalam keadaan mereka, na'am, meyakini rububiyatillah wa uluhiyatih, alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan keduanya Yahudi. Menjadi sebab rusaknya anak ini, menjadi Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadikan anaknya Nasrani. Au yumajjisanihi, atau menjadikan apa? Anaknya itu Majusi. Ini tanbih, ya, peringatan yang demikian jelas dan tegas dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang besarnya tanggung jawab orang tua untuk menjaga, ya, berupaya dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala menjaga fitrah. Yang Allah telah fitrahkan mereka di atas fitrah itu. Dijaga. Nah, agar anak-anak itu terus mereka berada di atas fitrah. Dididik untuk mengenal Allah Jalla wa'ala. Mengenal hak-hak Allah Jalla wa'ala. Mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam al-masyhur, yang masyhur dalam bab tarbiyah. Muru auladakum bis-salati wahum abna'u sab'in wadribuhum wahum abna'u ashrin wafarriqu bainahum fil madaji'. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian, baik laki-laki atau wanita, perintah anak-anak kalian bis salah, untuk melakukan salat. Wahum abna'u sab'in, ketika mereka telah masuk umur 7 tahun. Perintah mereka. Wujuban. Wajib bagi orang tua untuk memerintahkan. Meskipun sholat itu belum wajib bagi apa? Anak-anaknya. Nah, mereka tidak dosa tidak sholat. Tidak dosa mereka. Mereka belum balik. Tapi yang dosa kita orang tua kalau tidak memerintahkan anak-anak apa? Sholat. Baik. Mereka terlambat bangun tidak dosa. Tapi kita usaha. Terus usaha. Agar sholat itu mendarah daging pada diri anak-anak kita. Wadribuhum wahum abna'u ashrin, dan pukul mereka ketika mereka tidak mau sholat, meninggalkan sholat ketika berumur berapa? 10 tahun. Nah. Wafarriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka, anak-anak kalian, dalam tempat tidur mereka. Allahu Akbar. Ini pelajaran yang besar dari Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ternyata banyak di antara kaum muslimin melalaikannya. Ya, barangkali jika ada kesempatan kita membahas hadis ini, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Nah, ini dua hadis yang menunjukkan bahwasanya Islam memberikan perhatian, ya, kepada keluarga muslim dari sisi apa? Tarbiyah. Dari sisi tarbiyah. Dan ini telah dicontohkan, ya, oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka memperhatikan keluarga mereka dalam bab ini, dalam bab tarbiyah. Seperti bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajak putranya Ismail untuk bersama-sama beribadah kepada Allah membangun Ka'bah. Ini dalil bahwasanya Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajari tarbiyatul aulad. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam membangun Ka'bah sendirian atau bersama siapa? Wa Ismail. Bersama siapa? Ismail alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang agung, ikhwatil kiram. Bahkan sampai saat-saat meninggal pun para nabi, para rasul tidak lupa untuk mengingatkan putra-putrinya agar tetap di atas akidah sahihah. Seperti Allah kisahkan saat wafatnya Ya'qub. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan ketika hadir kematian saat-saat menjelang wafatnya Ya'qub alaihi salatu wassalam, beliau berkata kepada putra-putranya, apa yang akan kalian sembah nanti sesudah aku? Subhanallah. Kemudian putra-putranya mengatakan, kami akan mengibadai ya, ilah bapak-bapak engkau Ibrahim, Ismail, Ishaq, ilahan wahida. Taib. Ini juga ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ya, dalil yang menunjukkan bahwasannya ya, Islam memperhatikan keluarga dari sisi mana? Tarbiyatul aurat, tarbiyatul aulad. Naam. Berikutnya ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, sisi yang lain dari keluarga. Kalau tadi sisi suami atau sisi pembentukan keluarga, sebelum terbentuknya keluarga, setelah terbentuknya keluarga, bimbingan kepada suami, istri, kemudian bimbingan Islam ketika keluarga itu sudah semakin besar dengan adanya anak-anak. Tapi perkara berikutnya yang Islam juga memberikan perhatian adalah ketika di tengah keluarga itu ada masyakil. Keluarga itu tidak terus aman-aman tanpa ada masalah. Ya. Taib. Selalu ada masalah. Terkadang ada masalah ekonomi, terkadang ada masalah apa namanya, ketidakrukunan antara suami dengan istri. Kadang-kadang ada problem antara anak dengan apa? Orang tuanya. Ada masalah dengan mertuanya, menantunya, ila akhirnya. Ini masalah, problema dalam rumah tangga. Islam tidak membiarkan manusia untuk ya, mencari problem, mencari solusi atas problem tersebut. Ya. Telah dijelaskan adab-adab di dalam menyelesaikan masalah. Ya. Nasihat kepada kaum wanita, ya. Kemudian mungkin apa namanya langkah berikutnya, dipukul, dihajar, talak, talak pun juga dijelaskan, diatur, rujuk juga diatur, ilahirihi, nah, bagaimana islah antara apa namanya suami dan istri, diatur dalam syariat yang mulia ini. Nah, taib. Masih ada atau tidak terkait dengan keluarga? Ada enggak? Apa lagi misalnya? Sambil minum dulu. Keluarga itu tinggal di mana? Di hutan apa di apa di rumah? Mesti di rumah. Atau di tenda. Kalau orang Badui itu masih di tenda sampai saat ini. Ya itu rumah juga. Di Mamlakah itu masih ada orang-orang Badui. Rumah-rumah mereka bukan hotel-hotel, tapi apa? Tenda-tenda dari kulit yang bisa berjalan. Maksudnya dibawa oleh apa namanya? oleh yang punya. Itu juga rumah. Tapi secara umumnya, ya, sudah masyarakat kita seperti ini, keluarga itu tinggal di dalam rumah. Nah, entah itu rumah pribadi, atau rumah pinjaman dari pondok, ya kan? Atau rumah kontrak, ya itu semua namanya apa? Rumah, ya kan? Baik. Ya keluarga di situ dikumpulkan. Anak, istri, suami, ya mungkin ada simbah, ya kumpul semuanya di rumah. Ternyata Islam juga memperhatikan bab ini. Karena ini bagian dari usroh. Tentang masalah rumah pun, ya, diatur oleh Islam ini. Nah, sungguh seorang akan takjub, seorang akan kagum, seorang akan yakin betul bahwa Islam ini memang agama yang apa? Sempurna. Wallahi, tidak ada sesuatu yang apa namanya yang dibutuhkan oleh kita kecuali telah dijelaskan. Nah, belum kita bertanya sudah ada jawabannya. Baik. Bagaimana Islam ya memberikan aturan-aturan tentang rumah agar rumah itu dibarokai, agar rumah itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda tentang rumah. La taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Tidak ada sholat di situ. Tidak ada zikir doa di situ. Tidak ada qiraatul Quran di situ. Nah. Tetapi Islam mengajarkan untuk ya kita menghidupkan suasana ibadah di dalam rumah-rumah kita. Min qiraatil Quran wal adhkar wassalah, yang buahnya akan dipetik oleh keluarga itu, yang kemudian juga akan dipetik oleh masyarakat. Qala Nabi alaihi salatu wasallam iqra'ul baqarah, bacalah surat Baqarah, Al-Baqarah. Fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam, bacalah surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah mada Al-Baqarah. Nah, baik. Rumah kok sampai dipenuhi oleh syaitan. Wah, luar biasa. Nah, wong kita tidur aja di temani ayam tak mau, ya kan? Ayam, ya kan? Baik, loh Pak, ada ayam di sini. Mesti diusir. Kamu rumahnya sudah khusus, tak buatkan di sampingnya. Ya. Kecuali kalau sayang sekali dengan ayamnya barangkali. Baik. Ada ayam di sampingnya, kucing di kepalanya, entok di kakinya. Allahu Akbar. Ya, kambing di bawah longan. Wah, ini repot ini. Ada yang seperti itu. Tidak ada ikhwanan. Tapi keberadaan mereka di dalam rumah lebih baik daripada apa? Syaitan. Lebih baik daripada syaitan. Nah, sama ikhwan kalau kita makan, ya, makan kok barengan sama ayam, ya kan? Ada enggak? Sambil makan, sambil ditotoli, ya kan? Masya Allah, nikmat sekali, ya kan? Karena memang sayangnya dengan jagung, ya, dikasihkan sama entok, entok makan, enak. Kebetulan makanan berkuah, ya luar biasa. Ya nikmat itu ikhwan. Itu lebih baik daripada seorang apa namanya ditemani syaitan dalam makan. Maksud saya lebih baik bukan kemudian mengarahkan ke seperti itu. Ya. Tapi untuk kita sadar sedikit, wong kita aja tidak mau makan dengan apa? Ayam, dengan entot. Kok kita mau makan dengan siapa? Dengan syaitan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika seorang masuk ke dalam rumah dengan menyebut nama Allah, dan ketika dia makan juga menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan akan berkata satu dengan yang lainnya, la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian. Ini sahibul bait nyebut nama Allah. Wala asya, tidak ada lagi makanan malam untuk kalian. Syaitan tidak dapat tempat bermalam, tidak pula dapat apa? Makan malam. Baik. Ya, ini akan menjadi sebab barokah. Yaum minal ayam, suatu saat, ya, Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sedang duduk, di sampingnya ada seorang sedang makan, makan lahap. Ya. Kemudian tiba-tiba Nabi tertawa, yamhak, Nabi tertawa, tabassam. Kemudian Nabi menceritakan kenapa beliau tertawa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sejak tadi syaitan makan dengan dia. Karena dia tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika tinggal satu suapan, dia ingat dan dia sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dengan menyebut nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Begitu dia mengucapkan itu, syaitan yang tadi nimbrung makan bersamanya langsung mengeluarkan semua isi apa? Perutnya, dimuntahkan semuanya. Itu yang menyebabkan Nabi apa? Ya, tertawa karena musuh Allah dihinakan dengan zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Ini menjadikan rumah itu apa? Baik. Tidak ada syaitan. Digunakan untuk membaca Al-Quran. Disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Tidak ada perkara-perkara yang dilarang, apakah itu patung, ya, gambar-gambar makhluk yang bernyawa, atau anjing yang dipelihara. Ya. Ini semuanya menjadikan rumah seorang muslim menjadi rumah yang dibarokai. Menjadi rumah yang dibarokai. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Islam terus memperhatikan keluarga sampai matinya, ya, seorang ayah, seorang ibu. Baik, bagaimana hukum waris Allah tetapkan, Allah atur agar keluarga itu tetap damai, agar tidak terjadi perselisihan, pertumpahan darah, persengketaan hanya karena rupiah. Allah sendiri yang mengatur tentang waris. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian semuanya tentang anak-anak kalian. Di antaranya dalam masalah waris. Anak laki-laki dua bagian, anak apa? Perempuan. Ya. Yeah. Ini semuanya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, menunjukkan bahwasanya Islam demikian memperhatikan, ya, usrah, ya, keluarga, keluarga muslim, ya, bagaimana agar terbentuk keluarga yang baik, bagaimana kemudian kebaikan itu terus, ya, terjaga sampai kemudian, ya, semuanya yang mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Ini tidak lain karena, ya, atau menunjukkan bahwasanya keluarga itu memiliki peran yang sangat apa? Besar di dalam apa namanya? Di dalam sebuah mujtama, sebuah masyarakat. Nah, dan termasuk perkara yang membahagiakan ketika kita berkumpul bersama antum semuanya. Nah, jam'un ghafir, jumlah yang sangat banyak. Ya. Nah, berapa kakak ini? Ya, ya. 500 sekian. Artinya keluarga ini banyak sekali. Baik. Berapa orang yang tinggal di sini? Ribuan. Artinya ikhwatil kiram, kita semakin merasakan betapa perlunya kita, ya, kepada bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ya, untuk membina keluarga kita masing-masing. Ya. yang kemudian akan menjadi sebab kebaikan bagi mujtama, sebuah masyarakat. Ya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, ya. Ini barangkali ya, beberapa nusus ya, yang bisa kita ingatkan dari nusus nas-nas yang sesungguhnya sangat banyak dari Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di antara yang luput tadi saya tidak sebutkan ya, dan masih banyak sisi yang lain sebenarnya, namun karena kelemahan kita dan keterbatasan ilmu kita ya, saya yakin banyak sisi yang belum kita sebutkan ya. Di antaranya adalah terkait dengan al-jiran, tetangga namanya. Terkait dengan jiran, ini juga terkait dengan usrah. Namanya keluarga ya, mesti ya punya tetangga nanti. Ya. Atau mungkin ini nanti mecah anak-anak ini karena tanahnya luas ya. Anak punya istri, buat rumah dia apa? Di sampingnya. Nah, kemudian buat lagi di sampingnya. Menjadi tiga rumah bertetangga. Islam tidak memperhatikan masing-masing rumah saja, tidak. Namun juga bagaimana Islam membimbing kita semuanya dalam bab ya, apa namanya, bertetangga. Hukukul jiran, hak-hak tetangga telah diatur oleh Islam dengan pengaturan yang sangat sempurna ya. Dan cukuplah sabda Nabi alaihi salatu wassalam berikut ini sebagai isyarah tentang betapa Islam telah memberikan perhatian tersebut, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu wa kama qala Rasul alaihi salatu wassalam." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia menyakiti apa namanya, tetangganya. Ya. Menyakiti dengan lisan, menyakiti dengan perbuatan, menyakiti dengan ya apapun yang bisa menjadi sebab tersakitinya keluarga-keluarga yang berada di samping keluarga kita. Ya, ini semuanya ikhwatul kiram sekali lagi menunjukkan betapa Islam memberikan ihtimam, perhatian yang sangat besar dalam bab ini, dalam bab keluarga. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pada kesempatan ba'dal asr barangkali ya, terkait dengan masalah daur al usrah fi al mujtama insyaallah taala. Naktafi bi hadzal qadri wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.